palaia tarui katiagan. Sare muatan buah palo, odiak nan mani cubo lapiki. Sudah bayo baindakan tangguanglah doso salamonyo gajah. Hei gajah, tangguanglah doso salamonyo. Kambang, yo ka pasak kambang. Kayalah putu, ikanlah lape, ikanlah masuk. Kapuke urang, yo kapuke urang. Tuang kawe tarantang kasubarang, tukangnya anak paninggahan. Raso kaputui hati jo jantuang, di dalam tangan diambia urang. Hei kajayai baitu bana parasayan sansayan. Yo baindakan nengeng. Kajayan.